إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, terkhusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa istiqamah untuk al-i'tisam bisunnah, senantiasa berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan yang ditempuh oleh beliau Rasul alaihi salatu wasallam, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian generasi-generasi setelahnya dari hamba-hamba Allah yang diberi petunjuk. Karena ini menjadi syarat ketika kita ingin mendapatkan petunjuk, bisa menempuh petunjuk yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, itu menjadi kunci keselamatan kita adalah untuk kita mengikuti baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Allah taala berfirman, wattabi'uhu la'allakum tahtadun, ikutilah Rasul agar kalian mendapatkan petunjuk. Itu juga yang ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti'uhu tahtadu, kalau kalian mentaati Rasul alaihi salatu wasalam maka kalian mendapatkan petunjuk. Artinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum, tidak mungkin kita di atas petunjuk yang senantiasa kita minta ihdinas siratal mustaqim, tunjuklah kami kepada jalan yang lurus. Kita minta petunjuk untuk bisa istiqamah di atas jalan yang lurus, kecuali kita adalah mengikuti baginda Rasul alaihi salatu wassalam, mentaati beliau alaihi salatu wassalam, ittiba'u sunnah, mencontoh sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi keharusan. Dan Rasul alaihi salatu wassalam sebagaimana kita ketahui senantiasa menyampaikan seringnya dalam khutbatul hajah beliau, di mana beliau menegaskan, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya sudah menjadi keharusan, kemustian untuk kita mengkaji, mendalami, mempelajari dan mengerti apa yang menjadi bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, apa yang menjadi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam, sehingga kita tidak menjadi orang yang menyelisihi jalan beliau alaihi salatu wassalam, yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa, wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa yang durhaka kepada Rasul alaihi salatu wasalam, yusyakik, memisahkan diri dari jalan Rasul alaihi salatu wasalam, ini yusyakikir Rasul. Siapa yang durhaka memisahkan diri dari jalan Rasul alaihi salatu wasalam, ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas bagi dia petunjuk, datang kepada dia petunjuk, wa tabi'u ghayra sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan selain jalannya kaum mu'minin, nuwallihi ma tawalla, kami kuasakan kepada dia ke arah kesesatan yang dia tuju, penyimpangan yang dia tuju. Ini pasti setiap jalan yang menyelisih jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, arahnya adalah penyimpangan. Kalau sudah penyimpangan yang dititi, penyimpangan, penyimpangan yang ditempuhnya, maka akhir dari perjalanannya wa nusrihi jahannam wa sa'at masir. Dan kami masukkan, kami jeburkan dia dalam jahannam sebagai sejelek-jelek tempat kembali. Sehingga sebagaimana kita ketahui pada pertemuan yang lalu, bagaimana penyesalan kelak di yaumil akhir, di hari tidak ada lagi gunanya penyesalan bagi orang-orang yang dia mengambil jalan ketika dulu di dunia tidak bersama atau tidak sejalan dengan jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, wa yauma ya'du dhalimu ala yadayhi, di hari orang yang zalim itu menggigit kedua jari tangannya, menunjukkan penyesalan dan kerugian, sehingga dia mengalami kecelakaan yang akan dia dapati di akhirat kelak. Apa masalahnya? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, sekiranya aku dulu di dunia mengambil jalan bersama Rasul alaihi salatu wassalam, sejalan dengan jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fi din azanillahu wa iyyakum, sehingga dari sebagian dari ayat ataupun hadis yang sampai kepada kita tentang celakanya orang yang menyelisih jalan Rasul alaihi salatu wassalam, maka itu sekaligus kabar gembira bagi ahlu sunnah. Orang yang menempuh jalan bersama jalannya Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, sehingga Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menjelaskan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al Imran tentang kelak adanya orang-orang yang wajahnya itu putih berseri, nah bercahaya, sementara ada orang-orang yang wajahnya itu hitam kelam. Nah, yang putih berseri, yani ya, karena gembira dan bahagianya mereka, diterangkan adalah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, sementara yang hitam kelam adalah ahli bid'ah wal furqah. Nah, wa yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa ammal ladina yabdat wujuh wa fi rahmatillah fa ammal ladina staswaddat wujuh. Adapun orang-orang di hari yang putih berseri wajah-wajah manusia, sementara yang lainnya ada istadwad wujuh, hitam kelam wajah-wajahnya. Nah, orang-orang yang putih berseri wajah-wajah mereka adalah fi rahmatillah, berada dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, yang menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, yang diikuti oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan kemudian generasi-generasi setelahnya yang mereka adalah termasuk walladzina taba'uuhum bi ihsan, yang mengikuti jalan mereka dengan cara yang baik. Nah, ma'asyar ikhwani fid din azanillahu wa iyyakum. Sekarang kita akan baca apa yang disebutkan oleh al-Imam Abdul Salam bin Barjas bin Nasir Ali Abdul Karim rahimahullahu taala di kitab beliau Daruratul Ihtimam bi Sunanin Nabawiyah, tentang faedah fadilah mengamalkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, fawaidul amal bis sunnah, faedah mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah mendapatkan barokah karena mencocoki syariat. Wa ridha Rabbi Subhanahu Wa Taala, dan ridha Allah Taala. Wa raf'u darajat, dan dinaikkan derajatnya. Wa rahatul qalbi, dan diberikan kelapangan hatinya. Wa da'atul badan, dan mendapatkan perlindungan badannya. Wa targhim syaitan, membuat jengkel syaitan. Wa suluku siratil mustaqim, mengamalkan sunnah itu berarti menempuh jalan yang lurus. Ini ungkapan ini beliau nukilkan yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Mengikuti sunnah itu ada padanya barokah karena mencocoki syariat. Ikhwan fiddin azani Allah wa iyyakum. Dan yang demikian tegas dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya satu penduduk negeri itu mereka mau beriman dan bertakwa, kami bukakan bagi mereka barokah, kebaikan yang melimpah dari arah langit maupun bumi. Nah, karena berkah itu, barokah itu adalah kasirul khair, wadawamuhu, wazdiyaduhu, banyaknya kebaikan dan terus menerusnya kebaikan, dan bahkan bertambahnya kebaikan, itu barokah. Jadi kalau kita memiliki sesuatu atau diberi oleh Allah sesuatu itu berkah, itu taunya kalau sesuatu itu membawa kepada kita kebaikan. Misalnya kita punya handphone, itu kalau berkah ya membawa kepada kebaikan. Tapi kalau enggak berkah itu kepada kejelekan-kejelekan. Nah, itu aja tandanya. Antum bisa menilai ini saya jadikan sarana ini untuk bisa berkah atau tidak. Majelis ilmu, insya Allah majelis diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena mendatangkan kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan keutamaan yang banyak. Ini berarti majelis yang barokah. Nah, pada mengamalkan sunnah, mencocoki sunnah, ada padanya barokah karena sudah kita tahu sekian nas, ayat dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan mengikuti Rasulullah SAW, contoh Rasulullah SAW. Nah, ikhwan fil din azani Allah wa iyyakum. Kemudian mengamalkan sunnah Rasulullah SAW itu adalah mengantarkan kepada darajatul mahabbah. Al-usul ila darajatil mahabbah, bisa mengantarkan derajat kecintaan, yaitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Allah taala tegaskan dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Imran ayat 31, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yang dinyatakan ini adalah ayatul mihnah, ayat ujian, tes. Nah, kalau alat itu testernya, barometernya, barometer kebenaran cinta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab turunnya ayat ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum datang orang Arab Badui. Mereka menyatakan kami cinta kepada Allah. Maka turunlah ayat ini. Allah sendiri yang menjawabnya. Karena orang ini tadi ngaku cinta kepada Allah. Allah Ta'ala kemudian menjawab. Bagaimana cinta seseorang itu yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka barometernya untuk ngetesnya itu ayat ini. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Karena ini ayat ini Rasul alaihi salatu wassalam diperintahkan untuk menyampaikan. Qul, katakanlah wahai Nabi kepada orang-orang yang ngaku-ngaku cinta kepada Allah itu, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, buktikan apa? Fattabi'uni, maka ikutilah aku. Kalau sudah itu kamu penuhi, maka akan memberikan hasil. Yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Karena kalian mengaku cinta kepada Allah, kemudian membuktikan dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, itu pun tidak akan bisa engkau laksanakan secara sempurna. Pasti ada kurang-kurangnya. Makanya Allah Ta'ala gandengkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Tapi karena engkau sudah berusaha membuktikan dan mendominasi bukti kehidupan engkau benar-benar hendak membuktikan cinta engkau kepada Allah dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam, sesekali engkau jatuh kepada kesalahan, kekeliruan, dosa. Itu wajar sebagai manusia. Nah, sebagaimana Rasul alaihi salatu wassalam sudah menegaskan, nah, setiap anaknya manusia, anak manusia kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabu. Setiap anak keturunan Adam itu banyak berbuat salah. Namun sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka adalah juga banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Hasilnya setelah itu engkau penuhi, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan mencintai kalian dan Allah Ta'ala akan mengampuni dosa kalian. Ini sehingga kata para ulama, laisal amr an tuhibba, walakinal amr antuhabba. Yang menjadi ukuran itu bukan bagaimana engkau mencintai, tapi yang menjadi hasil, yang menjadi patokan hasil, bagaimana engkau itu dicintai. Karena kalau sudah engkau dicintai oleh Allah, berarti yang berhasil. Tapi kalau engkau sekedar ngaku cinta, belum mendapatkan cintanya Allah, berarti kamu belum berhasil. Apa berhasilnya? Belum mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Ini ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum. Seorang cinta kepada Allah yang dengan itu kemudian Allah Ta'ala akan membalas ganti Allah cinta kepada dia ketika dia membuktikan cintanya dengan mengikuti Rasul alaihi salatu wassalam. Karena Rasul lah yang telah membuktikan bagaimana cinta yang benar, yang sesungguhnya kepada Allah. Itu adalah Rasul yang sudah membuktikan itu. Makanya kita tinggal mencontoh, tinggal ngikutin. Khanifidin azanallah iya. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, datang tiga orang dari sahabat Rasul alaihissalatu wassalam kepada sebagian istri Rasul alaihissalatu wassalam, menanyakan tentang ibadahnya Rasul alaihissalatu wassalam. Bagaimana sih ibadahnya Rasulullah? Setelah diberitakan kepada mereka, mereka yastakilluna, mereka menganggap sedikit buat mereka ibadahnya Rasul itu. Artinya apa? Mereka harus lebih banyak daripada ibadahnya Rasul. Karena apa? Karena kalau Rasul ibadahnya segitu, karena Rasul sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang, kata mereka. Adapun kita, kata mereka, kita kan belum ada jaminan dosa kita ini diampuni oleh Allah. Berarti kita harus lebih banyak. Nah, secara akalnya main. Setelah itu kita, iya ya. Kalau Rasul itu begitu ibadahnya, kita harus lebih banyak. Kalau Rasul sudah gitu, segitu, memang beliau sudah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Nah, kita yang belum, berarti kita harus lebih banyak. Sehingga salah satunya berkeinginan, kata dia, ama ana fa usalli wala aku, adapun aku maka aku akan sholat, tidak akan pernah tidur semalam suntuk sholat dari maghrib sampai subuh, sholat terus. Nah, kuat antum. Nah, terawih baru 1 jam aja sudah mau KU. Satunya lagi, nah, fa'asum wala uftir, aku akan puasa setiap hari, tidak akan pernah berbuka. Bukan hanya Ramadan, kalau Ramadan jelas kita setiap hari puasa, cuman sebulan puasanya yang diajarkan Rasul, puasa tiap hari itu puasa Ramadan. Nah, ini karena pengen lebih, dia pengen puasa tiap hari, tidak akan pernah berbuka. Yang ketiga, ama ana fala tazawwajun nisa, adapun aku maka aku tidak akan nikah sama perempuan. Nah, semangat bujan. Untuk apa? Bukan untuk foya-foya sebagai pembujan, bukan. Tapi supaya konsen ibadah. Itu maksudnya. Supaya lebih konsen ibadah, enggak terganggu dengan urusan keluarga. Yang bujang, bujang terus. Mungkin kalau yang punya istri, wah saya mau cerai istri saya biar bisa khusyuk ibadahnya. Ikhwan fi din azan ya Allah, ya, lihat semangatnya. Bicara semangat, semangat luar biasa. Tapi masalahnya modalnya apa, cuman semangat doang dalam hal kita beribadah kepada Allah, dalam kita beragama ini, ikhwan fillah azan ya Allah. Maka ucapan 3 orang ini sampailah kepada Rasul alaihi salatu wasalam, didengar oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Apa kemudian ucapan Rasul alaihi salatu wasalam? Apa kemudian Rasul alaihi salam, hebat kalian, teruskan perjuangan kalian, begitu? Ikhwan ditegur oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Antumul ladzi qultum kadza wa kadza, amma ana wallahi ana ahsaku wa atqakum lillah. Kaliankah tadi yang mengatakan demikian dan demikian? Demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Artinya, kalau kalian itu mau beribadah melebihi aku, terus siapa yang menjadi patokan untuk mendapatkan takwa yang paling tinggi? Rasulullah SAW adalah orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana beliau sebagai orang yang paling bertakwa, yang paling takut kepada Allah. Usalli wa aqudu, aku sholat juga aku tidur. Nah, dan kita nanti akan lihat bagaimana, pelajari di kitab Samail Muhammadiyah bagaimana tidurnya Rasulullah. Ikhwan, tidur yang luar biasa nilainya. Dari sisi ibadahnya, dari sisi kesehatannya, dari sisi fresh untuk badannya di pagi hari. Nah, kualitas yang luar biasa akan kita dapetin. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah terapinya ikhwan, juga tidur juga salat. Nah, jadi kalau mau salat terus ini enggak pas, atau mau tidur terus juga enggak pas. Yang pas adalah juga tidur juga salat. Segera tidur kalau tidak ada kegiatan yang bermanfaat, segera tidur habis isya. Nah, dan segera bangun. Bukan segera tidur dan terakhir bangunnya. Nah, ya. Segera tidur dan segera bangun di sepertiga akhir malam setidaknya. Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Rasul, asum wa uftir. Aku juga puasa, juga berbuka. Maksimalnya yang direkomendasi oleh beliau, seutama-utamanya puasa bagi umat beliau di selain Ramadan, itu adalah puasa Daud. Nah, puasa yang diamalkan oleh Nabi Daud yang kemudian menjadi syariat dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari puasa, sehari berbuka. Demikian. Tidak diajarkan puasa terus, apalagi ngeblas ngeblang, ngebleng. Ya. Sehari semalam puasa terus, kan ada 40 hari, 40 malam puasa. Mutih, puasa ngebleng. Nah, enggak buka, enggak sahur. Ternyata apa? Cari ilmu sakti yang ternyata. Nah, ikhwan fillah jazakumullah ya. Rasulullah SAW tidak mencontohkan yang demikian. Bahkan kata Rasulullah SAW sebagai bantahan kepada orang yang punya semangat ibadah sampai enggak ingin nikah, kata Rasulullah, atazawwajun nisa, aku pun menikahi wanita-wanita, bukan satu wanita loh ya, wanita-wanita, bukan istri Rasulullah SAW 9. Nah, tapi ini ada koidnya, kalau 9 ini ya, ada koidnya, itu khususiah beliau, nanti akan kita ada kekhususan-kekhususan beliau yang tidak berlaku bagi kita. Nah, koidnya adalah kita batasannya 4. 9 istri beliau adalah yang paling bagus, paling maksimal, paling takwa ibadahnya. Ini Rasul alaihissalatu wassalam. Lah kita satu istri. Nah, ada yang 2 istri. Sudah ganggu ibadah. Ya. Sudah ibadahnya kurang-kurang. Makanya yang kita contoh adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup dari nasihat beliau, bahkan teguran kepada 3 sahabat tadi, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Lihat. Siapa yang benci kepada sunnahku, siapa yang tidak senang dengan sunnahku, falaysa minni, bukan termasuk golonganku. Ini ya. Jadi kalau ingin menjadi golongan Rasul alaihissalatu wassalam, diakui sebagai umat Rasul alaihissalatu wassalam, nah, adalah mengikuti sunnah beliau. Ini harus. Nanti di pembahasan kitab Shamail Muhammadiyah ada tentang telaga Rasul alaihissalatu wassalam. Haudu Rasul alaihissalatu wassalam. Telaga Rasul alaihissalam. Al-Kausar. Yang itu diperuntukkan untuk umat beliau alaihi salatu wassalam. Yang siapa yang meminumnya sekali tidak akan pernah lagi haus. Dikala pada manusia saat itu pada kehausan semua. Yaumul Qiyamah di padang mahsyar. Terik matahari yang tidak pernah terjadi panasnya sebelumnya. Nah, siapa yang minumnya tidak akan pernah haus. Manisnya lebih manis daripada madu, putihnya lebih putih daripada susu. Nah, gayung untuk mengambilnya sebanyak bintang-bintang di langit. Umatnya Rasulullah SAW dipersilakan untuk meminumnya. Ternyata ada nanti ikhwan fillah jazakumullah wa iyyakum yang sebenarnya itu bagian dari umatnya Rasul alaihi salatu wasalam. Ketika mendekat dia terpental ke belakang, setiap mendekat terpental belakang. Nah, sampai-sampai Rasulullah SAW menyatakan, ya Rab, umati, umati, wahai Rab, itu adalah umatku, itu adalah umatku. Nah, apa dijawabnya ikhwan bidan jannya Allah wa iyyakum? Fa innaka la tadri ma ghayyar wa baddal ba. Wahai Nabi, sesungguhnya engkau tidak mengetahui sepeninggal engkau apa yang dia rubah dan dia ganti-ganti. Ternyata ikhwan bidan jannya Allah wa iyyakum, ada di kalangan umatnya Rasul yang suka ganti-ganti ngerubah-rubah ajarannya Rasul alaihi wasallam. Makanya nanti di antaranya adalah disiksanya, dihukumnya tidak diberi keistimewaan dari keistimewaan umatnya Rasulullah bisa meminum air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu masalahnya. Suka ganti tuntunan Rasulullah, merubah-rubah tuntunan Rasul alaihi salam, sehingga ketika Anda mendekat ke telaganya Rasul terpental ke belakang, dijauhkan lagi. Setiap usaha mendekat dijauhkan lagi. Nah, selanjutnya keutamaan atau faedah berpegang teguh dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keutamaan besar, nah, dan bertambah keutamaan tersebut ketika di zaman sunnah itu menjadi asing, ya. Berpegang teguh dengan sunnah Rasul alaihi wasallam mendapatkan keutamaan besar, dan semakin bertambah keutamaan tersebut ketika sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah banyak ditinggalkan oleh manusia. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi asing. Nah, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Al-Marwazi dalam kitab Sunnah beliau, begitu juga yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Abi Tsa'labah Al-Khusani radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna mi waraikum ayyaman as-sabr fihinna misru qabd al-jamr lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amalikum. Dan Rasulullah SAW, sesungguhnya di belakang kalian kelak, ini berkata kepada para sahabat, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, sesungguhnya di belakang kalian kelak ada hari-hari yang di situ dituntut kesabaran. Nah, di hari-hari tersebut mislul qabd al-jamr, seperti perumpamaannya orang yang memegang bara api. Nah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, antum bisa bayangkan memegang bara api, berpegang teguh dengan sunnah seperti memegang bara api. Dilepas ini sunnah, gak dilepas suasananya panas. Berarti harus sabar itu. Sabar untuk memegangnya. Mau dilepas ini kebenaran, nggak dilepas kok tantangannya berat. Nah, ini sehingga dikatakan oleh Rasul alaihissalam, hari-hari tersebut adalah ayam sober. Hari-hari harus punya modal kesabaran kalau mau berpegang teguh dengan sunnah. Nah, yang dekat, ya, apalagi ikhwan bidzani Allah wa iyyakum, ngejek, mencela, mencaci, bertanya-tanya tapi nadanya negatif. Kamu kok begini, kamu kok begitu? Tak jarang kemudian dicap sesat, bahkan orang yang berpegang teguh dengan sunnah dicap sesat. Dicap bawa ajaran baru, dicap merubah-rubah agama. Sehingga kata Rasul alaihi salatu wasalam, lil amil fihinna mislu ajri khamsina rajulan ya'maluna misla amaliku. Orang yang mengamalkan sunnah di hari-hari tersebut semisal pahala 50 orang yang mereka mengamalkan dari amalan-amalan kalian. 50 kali lipat pahalanya dibandingkan di hari-hari para sahabat mengamalkan amalan tersebut. Walaupun dengan itu pun tidak akan sebanding dengan keutamaan sahabat, tetapi dari sisi pahala berlipat sampai 50 kali. Nah, pahalanya semakin berlipat. Sehingga orang berpegang teguh dengan sunnah ketika diuji oleh Allah dengan ejekan, dengan cacian, dengan penyematan-penyematan, penilaian-penilaian yang tidak bagus, itu ujian bagi ahlu sunnah, sabar atau tidak. Dan itu sudah sunnatullah. Sunnatullah ya. Walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin. Dalam surah Al-Hujur Allah Ta'ala menyatakan, dan kami pasti-pasti akan menimpakan ujian bagi kalian, hatta na'lamal mujahidina minkum wassabirin, hingga kami mengetahui siapa di antara kalian orang-orang mujahid yang berjuangkan agamanya, tegar, kokoh, mencurahkan segenap kemampuan dan kesungguhannya untuk berpegang teguh dengan agamanya Allah, wassabirin, dan siapa yang sabar. Itu kalau enggak diuji ya enggak nampak siapa yang sabarnya. Kalau enggak diuji ya enggak akan nampak siapa yang sungguh-sungguh untuk membedakan dengan yang malas-malas, yang ogah-ogahan. Apalagi sekedar ngaku-ngaku belum cukup. Kullun yad'i waslan bilailah. Karena semuanya ngaku-ngaku punya hubungan sama si Laila. Nah, gadis idaman. Pengen tentunya semua bujang ingin dapatkan si Laila. Walakin Laila la tukirru bidak. Namun si Laila tentunya tidak akan mau ngakuin setiap orang yang sekedar ngaku-ngaku. Nah, makanya tadi perkaranya itu bukan sekedar kamu ngaku cinta, tapi perkaranya itu bagaimana engkau dicintai, itu masalahnya. Ikhwan fi din, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berpegang teguh dengan sunnah itu adalah ismatun minal wuku fil bidah. Berpegang teguh dengan sunnah itu adalah sebagai penjagaan benteng agar tidak terjatuh ke dalam bid'ah-bid'ah. Nah, ada orang-orang sekarang ini yang termasuk aneh, kok alergi dengan kata bid'ah itu. Nah, ya, alergi kata-kata bid'ah. Loh, karena bid'ah itu memang ada. Nah, konteksnya dibawa kok suka bid'ah-bid'ahin. Loh, kalau memang perkaranya bid'ah ya harus dihukumi bid'ah. Kalau perkaranya sunnah dihukumi sunnah. Bukan masalahnya suka atau tidak suka ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhwan fil din, azani Allah wa iyyakum, dalam khutbatul hajah yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab Nikah. Dan itu khutbatul hajah inilah yang dijadikan mukaddimah Rasulullah sallallahu dalam mayoritas khutbah beliau. Mayoritas tausiah, nasihat majlis-majlisnya Rasulullah SAW. Nah, dari ucapan innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampailah kepada Rasulullah SAW menyatakan, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin SAW wa syarra fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin SAW wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Nah, Sesungguhnya sebenar-benar ucapan adalah kalamullah, Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasul alaihissalam. Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah menerangkan ini, beliau menyebutkan yakni minhaj fit talaqqi. Prinsip pegangan dalam mengambil ilmu. Sumbernya sebenar-benar ucapan kitabullah dan sebaik-baik petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelahnya Rasul alaihi wasallam memberikan peringatan yang menjadi lawan, menjadi lawan dari sebaik-baik petunjuk. Kata beliau, wa syarrul umur muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara itu perkara yang diada-adakan, yang tidak dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Ada satu subhat. Subhatnya itu begini. Loh, di zamannya Rasul aja ada loh sahabat itu melakukan amalan-amalan yang Rasulullah SAW tidak lakukan. Berarti itu sahabat bid'ah. Contohnya Abu Hurairah. Nah, yang yakni Bilal ya, Bilal bin Rabah yang sandalnya suara sendalnya sudah didengar oleh Rasulullah SAW di surga. Telah ditanya oleh Rasulullah SAW apa amalan yang ya ini salam dua rakaat setiap kali selesai wudu. Duh, ini gila loh. Rasulullah SAW enggak ada riwayatnya Rasulullah SAW terus demikian. Nah, ini namanya subhat. Ikhwan fillah jazakumullah iyyakum. Di zamannya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, nah, para sahabat itu mengamalkan, kemudian mereka beristihad itu di zaman Rasul, di zaman Rasul, kalau itu nanti diakui ya, disetujui oleh Rasul, itu termasuk bagian dari sunnah. Paham? Jadi para sahabat terkadang ikhwan mereka punya amalan yang secara khusus, tapi mereka secara umum di ya ini mengamalkan Al-Qur'an dan hadis, tetapi ada khusus-khusus. Nah, itu ketika di zamannya Rasul, ketika zaman masih turunnya wahyu, proses syariat itu ada kemungkinan untuk tambah. Sehingga kalau itu disetujui oleh Rasul menjadi bagian dari syariat. Kalau tidak disetujui, ya tidak. Berhenti mereka. Seperti tadi, tiga orang sahabat tadi, ya kan? Ada mau sholat terus tiap malam, gak akan tidur, tidak disetujui. Makanya tidak jadi bagian dari syariat. Ini harus difahami. Lah kalau kita sekarang punya ngusulkan amalan sendiri, ya salah, misalnya sudah lengkap kok. Kalau sahabat itu belum, ketika belum datang nas lengkapnya syariat, sehingga kadang sebagian sahabat punya alternatif sampai kepada Rasulullah disetujui atau tidak, kan begitu. Nah, ini yang manifestasi dari Allah. Ya, jelas Rasulullah SAW menyatakan bahwa syarrul umur muhdatsatuha, sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Nah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, setiap yang diada-adakan dalam syariat ini adalah bid'ah. Nah, jadi disabdakan oleh Rasul, bahkan disampaikan pada setiap khutbah beliau, hampir di mayoritas khutbah beliau itu karena ada sehingga diterangkan. Begitu juga dalam hadis Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW ketika menjelaskan akan munculnya banyaknya perselisihan dan perbedaan di tengah-tengah umat ini, pesannya Rasul apa? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, di antaranya. Setelah beliau menyatakan wa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, wajib atas kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin, kemudian beliau menyatakan wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Nah, hati-hati kalian dengan perkara yang diada-adakan. Itu. Nah, makanya berpegang teguh dengan sunnah itu sebagai ismah penjagaan agar tidak terjatuh dalam bid'ah. Al-Imam Az-Zuhri rahimahullahu taala sebagaimana yang dikeluarkan Imam Ad-Darimi, beliau mengatakan, nah, al-iktisamu bisunnati najah. Nah, berpegang teguh dengan sunnah itulah najah, keselamatan. Sebagaimana ucapan yang lainnya, ikhwan dari kalangan salaf, as-sunnah kasafinatin Nuh. Sunnah itu ibarat seperti perahunya Nabi Nuh. Man rakibaha naja. Siapa yang ikut masuk jadi penumpang kapalnya Nabi Nuh selamat. Nah, siapa yang tidak, maka dia tenggelam dan banjir celaka. Itu ibaratnya. Dikala itu kapalnya Nabi Nuh, ketika dibuat proses pembuatannya, Nabi Nuh alaihissalam ditertawain oleh banyak orang. Nah, tinggal di daratan, gak ada laut di situ, ngapain bikin kapal gitu? Hanya bina jadi Allah ya. Sudah Allah. Baik, barakallahu fikum. Ini diantara keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan sunnah, dan termasuk berpegang teguh dengan sunnah, ikhwan, gandengannya adalah salamatul anil iftirak, selamat dari perpecahan. Karena munculnya perpecahan itu ketika ada bid'ah-bid'ah, itu sudah. Para zaman-zamannya sahabat itu semuanya berpegang teguh dengan sunnah, nggak ada itu perpecahan. Kalau perbedaan pendapat fikih ada memang di zaman, tapi tidak sampai berpecah, tidak sampai terjadi firq, kelompok-kelompok, sekte-sekte gitu. Nah, ketika muncul bid'ah, bid'ahnya khawarij, bid'ahnya syiah, nah bid'ahnya mu'tazilah, muncullah di situ lah, ikhwan fillah jazani Allah wa iyyakum, perpecahan. Dan itu sudah disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Sataftariqu ummati ala 73 firqatan." Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Itu istilahnya induknya. Nah, 73 golongan. Kullu finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu. Lihat siapa yang satu ini. Dan ini cerdasnya para sahabat. Sahabat cukup bertanya yang satu ini. Yang 72 enggak usah ditanya. Kenapa? Kalau tidak masuk satu ini berarti masuk yang 72, selesai kan? Yang dicari yang satu ini. Man hiya ya Rasulullah? Siapa itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ma ana al-yauma." Nah, "Ma ana mislil yauma wa ashabi." Siapa yang dia semisal aku hari ini dan para sahabatku. Nah, siapa yang sama, menyamai, menyerupai aku pada hari ini dan para sahabatku? Itu ukurannya. Berarti kalau tidak menyerupai atau dia sama dengan Rasulullah dan para sahabat, berarti bukan yang satu itu tadi, bukan yang sama. Sehingga yang satu ini disebutkan oleh para ulama dari riwayat-riwayat ada sebagai firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nah, at-ta'ifa al-mansurah, kelompok yang ditolong, ahlus sunnati wal jamaah. Nah, karena ini favorit ini ya, ahlus sunnah wal jamaah itu seperti tadi, favorit seperti Laila gitu, ya kan? Pengen semuanya jadi pacarnya si Laila, bisa bergandeng dengan si Laila. Makanya banyak yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah. Tetapi kaidahnya begini para ulama, al-ibroh laisa bidawi walakin al-ibroh bil haqiqah. Yang dinilai, yang penilaian sebenarnya itu bukan pengakuan. Kalau ngaku-ngaku pengakuan, maling pun teriak maling, maksudnya nuduh orang lain maling gitu loh. Ya, dia kan enggak ngaku maling gitu. Kalau sekedar pengakuan, tapi yang dinilai adalah hakikat yang sebenarnya. Kalau memang aku ahlus sunnah wal jamaah, pasti itu selaras, nah, sejalan dengan Rasulullah dan para sahabat. Pasti. Tapi kalau beda banyak dengan Rasulullah, dengan para sahabat, kok ngaku ahlu sunnah, bute-bute aja. Nah, ya, bute-bute aja itu mereknya. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Semoga pertemuan depan kita sudah masuk kitab ini. Bersama Ibnu Muhammadiyah kita akan mengkaji bagaimana, ya, ini khuluq wa khalq Rasulullah SAW. Akhlak, bahkan ya ini penciptaan Rasulullah SAW, bagaimana jasad beliau, rambut beliau, wajah beliau, nam, jenggot beliau, punya jenggot atau enggak. Nah, itu kan kita pengen sejalan dengan jalan Rasul. Bagaimana ibadahnya beliau, bagaimana kepribadian, muamalah, interaksinya beliau. Ini akan kita gaji melalui kitab yang sangat bagus yang dikarang oleh Al-Imam Abu Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi rahimahullah taala. Kalau ada kurang dan salahnya saya minta maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.